ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن أعمال أهل النار معاشر الأحبة رحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mengkaruniakan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang tersembunyi di balik hati seorang, kenikmatan batin. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara kenikmatan tersebut yang merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampai pada saat ini berikan kepada kita adalah kenikmatan al-istiqamah, kenikmatan untuk senantiasa menetapi jalan siratal mustaqim, berpegang teguh dengan manhaj an-nubuwah yang telah ditempuh oleh para rasul, kemudian orang-orang saleh, wasiddiqun wasyuhada, demikian pula di antara kenikmatan yang besar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua adalah kenikmatan mencintai ilmu. Di tengah-tengah kelalaian manusia dari ilmu tersebut, di tengah-tengah kejahilan manusia dari ilmu tersebut, jika mereka mengetahui bahwa ilmu itu merupakan satu sifat di antara empat sifat yang harus ada pada seorang muslim, agar dengannya ia mengeluarkan dirinya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh manusia ini tidak mengenal tua muda, lelaki maupun wanita, baik itu kaya maupun miskin, baik itu orang memiliki kedudukan yang tinggi atau orang yang rendah, semuanya mereka berada di dalam kebinasaan, di dalam kerugian. Di antara sifat yang akan mengeluarkan mereka dari kerugian tersebut adalah al-ilm, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Asr, surat yang agung, yang ringkas namun syarat dengan makna yang begitu dalam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr, bersumpah dengan makhluknya itu waktu dan zaman, waktu dan masa, bersumpah untuk ayat yang setelahnya, innal insana lafi khusr, sungguhnya setiap manusia itu, seluruh manusia berada di dalam kerugian tanpa terkecuali, kecuali mereka-mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat yang setelahnya, illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Beriman di dalam ayat ini dimaksudkan dengannya adalah al-ilm, orang-orang yang berilmu. Dikarenakan keimanan tidak akan bisa muncul pada hati seseorang, dikarenakan keimanan tidak akan bisa didapatkan seseorang kecuali dia harus berilmu terlebih dahulu, berilmu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di masjid yang berbarokah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kelalaian manusia. Sebagian mereka asik dengan keduniaannya, bahkan sebagian mereka tenggelam dengan kemaksiatannya. Akan tetapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi, memakmurkan masjid-masjid Allah untuk saling menasihat, untuk saling sehat menasehati di dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam sebuah hadis yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia berangkat dari rumahnya di tengah-tengah kesibukan yang ada untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya tentang agama Allah, ia pun melangkahkan kakinya, menghidupkan kendaraannya, mendatangi majalis-majalis zikr, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang maksudkan datang ke tempat tersebut untuk mengangkat dirinya dari kejahilan tentang agama Allah, yang mana kejahilan itu jika ada pada diri seorang hamba, maka kejahilan itu akan membinasakannya. Kejahilan itu merupakan penyakit yang mematikan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka dengan usaha ia mendatangi majalis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia, akan memudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk menempuh jalan-jalan atau jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelanjutan hadis ini, sebuah kaum berkumpul dalam masjid-masjid Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka, diberikan kepada hati-hati mereka ketenangan, ketenteraman jiwa. Dan ana yakin apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti saat ini pada diri-diri kita. Kita merasakan kesejukan dan ketenteraman dalam hati kita manakala kita duduk mendengarkan kalam Allah atau kalam Rasul. Maka ketenangan itu akan menghinggap dalam hati kita. Illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyatuhum rahmah. Dan tidak hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan mereka pun akan diliputi para malaikat. Wa dzakarahum Allahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut Allah di makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, seperti apa yang kita rencanakan pada kajian di malam yang berbahagia ini, sebuah pembahasan yang bertemakan tercelanya riya dan pelakunya. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita sampaikan dengan membaca kitab yang dikarang oleh syekhuna, guru kami Syekh Abdul Abbas Yasin hafizahullah, seorang alim yang dikenal kekokohannya dalam bab akidah, yang sampai para masyayikh kita menggelari beliau sebagai Syekhul Akidah, syekhnya dalam masalah akidah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan bahas kitab ini dari satu fasal ke fasal berikutnya, agar kita memahami bagaimana perkara riya itu dan bagaimana begitu tercelanya riya tersebut, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma hu ya Rasulullah. Qala ar-riya. Yang ar-riya ini merupakan di antara perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa umatnya dari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang aku paling takutkan untuk menimpa kalian adalah ar-riya. Kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat tatkala itu tidak bertanya, memperjelas apa maksudnya, atau perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian para sahabat pun meminta penjelasan lebih lanjut, maka Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut adalah ar-riya. Perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sehingga perkara ini bukan perkara yang gampang dan sepele. Naam. Perkara riya merupakan perkara yang besar di sisi syariat ini. Oleh karena itulah ya, termasuk perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Fasal pertama yang menjadi pembahasan kita adalah fi bayani anna sya'na laisa bikathratil ibadah bal sya'nu an takuna al ibadatu maqbulatan. Pembahasan pertama yang akan kita kaji pada pembahasan ini adalah bahwa yang terpenting dalam sebuah ibadah adalah bukan banyaknya jumlah ataupun kuantitas dari ibadah tersebut. Akan tetapi yang paling penting dari sebuah ibadah adalah ibadah tersebut adalah sebuah ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syaikhuna hafizahullah kama huwa ma'lumun anna Allah taala khalaqal khalqa li ajli tilkumul ghayatil kubra وهي القيام بعبادته وطاعته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kata beliau hafizahullah, sebagaimana perkara yang telah diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sebuah tujuan yang besar, dengan sebuah hikmah yang agung, yaitu agar manusia tersebut beribadah kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang utama dan maksud yang agung dari penciptaan manusia, agar mereka beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa laisa sya'n fi kathratil ibadah walakin sya'n fil ibadatil maqbulah وهي المستوفية الشروط والأركان. Sehingga dari ibadah tersebut yang itu merupakan tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini, tidaklah yang diinginkan dari ibadah itu adalah banyaknya ibadah, tetapi yang terpenting dari ibadah adalah bagaimana bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang makbulah, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah ibadah yang terpenuhi padanya persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun dari diterimanya sebuah amalan. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, kata beliau, annal fadl binafasil amal wa jawdatih la biqadrihi wa kathratih. Bahwa yang terutama dalam sebuah amalan adalah bagusnya amalan itu, bukan dilihat dari sisi banyak dan kadar dari amalan tersebut. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai perhiasan untuk makhluk-makhluk tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan siapa di antara mereka yang paling banyak amalannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang paling baik amalannya. Itulah amalan yang telah tadi kita singgung, adalah amalan yang terkumpulkan padanya persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun diterimanya sebuah amalan. Sehingga amalan yang baik inilah adalah amalan yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan dari sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang datang dari sahabat Al-Ahwas dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan senantiasa bersyukur dari kenikmatan-kenikmatan yang kau telah curahkan kepadaku. Dan tolonglah aku pula untuk bisa beribadah denganmu dengan sebaik-baiknya. Naam. Sehingga ibadah yang baik inilah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diperhatikan adalah banyaknya ibadah tersebut, akan tapi yang diperhatikan adalah bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah zikir, sebuah tasbih yang diucapkan dari lisan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, yang telah terpenuhi padanya persyaratan diterimanya sebuah amalan, itu jauh lebih baik daripada seorang mengerjakan sekian banyak amalan yang mungkin sampai memenuhi langit dan bumi, akan tetapi amalan tersebut jauh dari persyaratan diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Fasal yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa yang terpenting dari sebuah amalan adalah bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang terpenting darinya adalah banyaknya amalan tersebut. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui apa saja rukun-rukun yang jika seorang memenuhi rukun-rukun tersebut, maka amalannya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya pun akan dikatakan amalan yang saleh. Maka rukun-rukun diterimanya sebuah amalan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu ada tiga macam. Rukun yang pertama, hendaknya amalan tersebut mencocoki dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap amalan yang menyelisihi dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut bukanlah dikatakan amalan yang saleh. Oleh karenanya, rukun yang pertama agar ibadah tersebut diterima oleh Allah, maka diharuskan amalan tersebut harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apa saja yang datang kepada kalian dari rasul tersebut, maka terimalah. Contohlah. Tauladanilah." Karena dengan mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan seorang pun telah terpenuhi pada persyaratan pertama dari persyaratan diterimanya amalan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membawakan sebuah athar dari Umar radhiyallahu taala anhu. Berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Annahu jaa'a ila al-Hajar al-Aswad faqabbalah. Faqala inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa'. Wa laula anni ra'aytu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabaltuk." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, yang suatu ketika beliau sedang melaksanakan manasik mendatangi Hajarul Aswad dan beliau menciumnya. Maka Umar berkata kepada Hajar Al-Aswad tersebut, dia mengatakan, "Inni a'lam annaka Hajar." Sungguh saya telah mengetahui bahwa kamu itu adalah batu. Batu benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat ataukah memberikan madarat. Kalaulah bukan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sungguh aku tidak akan menciummu," kata Umar radhiyallahu taala anhu. Asar dari Umar radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, dikarenakan itu merupakan persyaratan pertama agar sebuah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit faedah, semoga bermanfaat. Para ulama menjelaskan bahwa mencium Hajar al-Aswad di antara adabnya adalah tidak boleh menciumnya dengan bersuara seperti seorang mencium maaf-maaf saja mencium wanita. Naam. Sehingga di antara adab dalam mencium Hajar al-Aswad adalah dia menciumnya tidak dengan bersuara. Naam. Kemudian rukun yang kedua dari rukun ataupun persyaratan diterimanya sebuah amalan, haruslah amalan tersebut diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan amalan mereka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhlasul amal lillahi jalla wa ala ini merupakan persyaratan atau di antara persyaratan dari persyaratan-persyaratan diterimanya sebuah amalan, yaitu al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Telah didefinisikan para ulama, ikhlas itu adalah seseorang yang memurnikan hatinya, mensucikan hatinya dari seluruh noda-noda yang dapat mencemari kemurnian hati tersebut. Al-ikhlas perkara yang penting, dikarenakan di atasnya lah dibangun seluruh amalan-amalan manusia, baik itu berupa ucapan dan amalan perbuatan. Demikian pula al-ikhlas ini merupakan barometer, tolak ukur untuk diterimanya sebuah amalan atau tertolaknya sebuah amalan. Dan juga dia, yaitu al-ikhlas, akan menjadi penilai dari sebuah amalan, apakah amalan tersebut dianggap amalan yang sahih, yang benar, ataukah amalan tersebut adalah amalan yang batil. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kesucian dan kemurnian hatinya dari perkara-perkara yang dapat merusak atau bahkan membatalkan amalan tersebut. Paling tidak dari perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala dari amalan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, al-ikhlas merupakan perkara yang besar di sisi orang-orang saleh, perkara yang seharusnya seorang yang saleh bersungguh-sungguh untuk meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, amrun niyah syadid, ketahuilah perkara niat itu merupakan perkara yang besar, perkara yang seorang membutuhkan padanya mujahadah untuk senantiasa meluruskan niatnya, mengikhlaskan niat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah ada suatu perkara yang sangat berat bagiku untuk meluruskannya kecuali niatku, kata beliau rahimahullah. Dikarenakan niat tersebut sering berubah-ubah, sering berbolak-balik dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Apa yang kita dengarkan tadi, ini merupakan pengakuan dari imam besar semisal Imam Ahmad. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang orang-orang sekali bermereka menyatakan apa yang dirasakan pada dirinya tentang perkara ikhlas. Maka bagaimana keadaan kita? Mereka dengan keilmuan, demikian pula amalan saleh yang mereka lakukan, imam dari imam-imamnya kaum muslimin menyatakan dengan pernyataan yang demikian, maka tentunya kita lebih pantas untuk diarahkan ucapan ini kepada diri kita masing-masing, untuk senantiasa dalam amalan saleh kita menjaga, memegang dengan erat-erat tali kekang niat tersebut, agar tidak condong dengan manusia, agar tidak condong dengan dunia. Bukan ini mengharapkan balasan, mengharapkan pujian dari sebuah amalan saleh yang telah dia lakukan, yang telah ia persembahkan. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah, berkata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, a'azzu syai'in fi dunya al-ikhlas, wa kam ajtahid fi isqati ar-riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Kata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, perkara yang paling besar menurutku di dunia ini adalah al-ikhlas. Betapa sering aku, kata beliau, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya yang hendak menghampiri hatiku. Tetapi aku dapati riya tersebut sepertinya memiliki warna yang berbeda-beda. Naam. Syaitan, ikhwani fillah rahimakumullah, senantiasa berusaha dari setiap waktu bagaimana agar manusia tersebut menyimpang dari siratul mustaqim, sehingga di antara talbisul iblis, sehingga di antara tipu daya iblis untuk orang-orang saleh, dia tidak datang dari pintu-pintu kemaksiatan. Dikarenakan orang-orang saleh telah mengetahui perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara kemaksiatan. Akan tetapi iblis mendatangi orang-orang saleh dari bab niat, dari pintu-pintu kebaikan. Naam. Betapa sering kita merasakan, terkadang kita harus menggadaikan keikhlasan tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, ikhlas merupakan perkara yang berat, yang seharusnya dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan bagi setiap kita untuk senantiasa memegang erat tali kekang ikhlas tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang merupakan persyaratan dari diterimanya sebuah amalan, bahwa amalan tersebut diharuskan terbangun di atas pondasi iman dan akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayatnya yang mulia, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al jannah wala yuzlamuna naqira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik itu dari kalangan lelaki maupun wanita, dan dia beriman, dalam keadaan dia beriman, kata Allah, maka mereka-mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga, merasakan kenikmatan-kenikmatan surga yang telah disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan langsung dari Rabb-nya, yang dikenal dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Inilah kesimpulan dari kenikmatan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, telah aku persiapkan di surga itu untuk hamba-hambaku yang saleh adalah kenikmatan-kenikmatan yang mala ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala mereka di dunia, wala udhunun sami'at, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun di hati-hati mereka tatkala mereka di dunia. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Naam. Ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beramal saleh, dan juga amalan saleh tersebut dibangun di atas keimanan, dibangun di atas akidah yang sahih. Oleh karena itu, ini memberikan isyarat kepada kita untuk wajib bagi seorang muslim mempelajari agamanya. Dengan mempelajari pertama kali sebelum yang lainnya dalam perkara akidah, perkara keimanan. Sehingga tatkala sebuah amal saleh dibangun di atas akidah dan keimanan itu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna naqira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang saleh tersebut tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Naqira. Naqira ini gambaran dari perkara yang sedikit. Naqir itu titik yang ada pada biji korma. Kalau antum mengetahui biji korma, naam, kalau antum lihat di belakang biji korma, biji korma di tengahnya ada paritnya ya, paritnya itu disilahkan dengan fatil. Fatilah ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Naam. Kemudian di belakang dari paretnya itu, ya, ada, kalau antum melihat di belakangnya ada titik, itulah nakir. Naam. Nah, dengan ukuran segitu, sekecil itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mereka. Tidak akan mengurangi pahala dan kebaikan mereka. Naam. Nah, kalau kulit ari yang ada pada kulit ari yang ada pada biji korma tersebut itu disilahkan dengan kitmir. Tiga perkara ini, kitmir, naqir dan fatil, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi bahwa sebuah amalan saleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana amalan saleh tersebut dibangun di atas keimanan dan akidah yang benar. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, walaupun mereka melakukan sebuah amalan saleh, tapi masih dalam keadaan kafir, maka amalan tersebut pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan saleh itu tidak dibangun di atas keimanan dan akidah yang sahih. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana dengan amalan saleh seorang kafir? Apakah amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya, misalkan ada seorang kafir membuat atau melakukan amalan-amalan kebaikan, membangun jalan misalkan, memberikan bantuan kepada tempat-tempat yatim piatu misalkan, dia bersedekah. Naam. Maka dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amalan kebaikan mereka di dunia. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti dari kebaikan mereka tersebut. Kan tetapi kebaikan-kebaikan itu tidak akan bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Dan tidaklah kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia akan meringankan azabnya di neraka nanti jika ia mati di atas kekufuran. Karena ia akan kekal selama-lamanya di dalam kekufuran tersebut atau di dalam neraka itu. Iyadan billah. Naam ikhwani fillah rahimakumullah. Pasal yang ketiga, pembahasan yang menyebutkan perkara apa saja yang dibutuhkan seorang hamba, yang dibutuhkan seorang muslim ketika ia mengerjakan atau mengamalkan sebuah ibadah. Pembahasan ini telah diringkaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Uddatus Sabirin. Beliau menyatakan seorang hamba di dalam ia melakukan sebuah ibadah, maka ia membutuhkan kesabaran pada tiga perkara atau pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu keadaan sebelum ia melaksanakan amalan saleh tersebut. Sebelum ia melakukan ibadah tersebut, maka diharuskan baginya sebelum ia mengerjakan amalan saleh itu, diharuskan baginya untuk meluruskan, membenarkan niatnya dan ikhlaskan niat tersebut hanya untuk Allah. Kemudian pula ia menjauhi sebab-sebab yang akan mengantarkannya, menjerumuskannya kepada ar-riya dan sum'ah. Dan demikian pula ia harus bersungguh-sungguh nantinya akan memberikan hak dari amalan yang ia lakukan tersebut berupa perkara-perkara yang menjadi rukun dari amalan itu, kewajiban-kewajibannya, atau bahkan perkara-perkara yang disunnahkan padanya. Ini keadaan pertama, yaitu keadaan sebelum seorang melaksanakan amalan saleh, maka diharuskan bagi dia untuk meluruskan niatnya terlebih dahulu dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskannya kepada ar-riya dan sum'at. Yang kedua adalah hendaknya ia bersabar, atau diharuskan baginya untuk bersabar ketika ia telah masuk ke dalam amalan yang ia lakukan atau sedang ia melaksanakan amalan tersebut, maka apa kewajibannya? Kewajibannya adalah ia dituntut untuk bersabar agar tidak melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadahnya, atau tidak melakukan perkara-perkara, atau dengan bahasa yang lain, agar jangan ia meninggalkan apa yang diwajibkan bagi dia dari perkara tersebut atau dari amalan tersebut. Naam. Demikian pula ia pun dituntut untuk ketika melaksanakan amalan itu, ketika sedang melaksanakan amalan tersebut, ia dituntut untuk senantiasa menghadirkan niatnya, menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang melaksanakan ibadah itu. Adapun kita masakin ya ikhwah, adapun kita adalah naam, betapa sering kita melaksanakan sebuah ibadah namun hati kita tidak bersama ibadah tersebut, sehingga kata para ulama, yang paling penting itu bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi yang paling penting itu adalah untuk kita menghadirkan dalam hati kita, agar tidak kita melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita dari sebuah amalan, untuk kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan niat, menghadirkan niat kita, menghadirkan hati kita, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perkara yang ketiga, dibutuhkan kesabaran setelah seseorang selesai dari amalannya. Setelah seseorang selesai dari amalannya, maka dituntut baginya untuk bisa bersabar pada tiga keadaan pula. Keadaan yang pertama, hendaknya ia menyabarkan dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan tersebut setelah ia selesai darinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini merupakan dalil untuk seseorang hendaknya menjaga amalan tersebut yang ia telah selesai darinya untuk tidak membatalkan amalan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman. Apa itu alman? Itu seorang yang apa? Menceritakan apa yang telah ia berikan. Ya. Mengungkit-ungkit apa yang dia telah berikan. Kamu ingat enggak, wahai fulan, dulu saya pernah memberikan kamu demikian, demikian, demikian, demikian. Ini alman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya dapat membatalkan amalan soleh seorang. Wal adza, dan jangan pula memberikan gangguan-gangguan, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Naam. Oleh karena itu juga dijelaskan oleh para ulama, bukan yang terpenting adalah seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan, akan tetapi yang penting daripada itu adalah bagaimana seorang menjaga amalan tersebut agar tidak batal, menjaganya agar tidak sia-sia amalan tersebut. Sisi yang kedua, atau keadaan yang kedua, ketika ia telah selesai dari amalannya, hendaknya ia bersabar, menyabarkan dirinya untuk tidak terjatuh kepada ar-riya. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan membahas perkara ini pada waktu yang akan datang. Untuk tidak kemudian menjatuhkan amalan tersebut kepada ar-riya setelah ia melakukan amalan tersebut, ataupun ujub, atau ia sombong takabur. Naam. Dan keadaan yang ketiga adalah untuk ia bersabar, menahan dirinya ketika ia telah selesai dari amalan soleh yang ia lakukan. Jangan sampai ia memindahkan amalan yang telah ditulisnya pada lembaran-lembaran rahasia, lembaran-lembaran yang tersembunyi antara dia dan Allah, untuk kemudian dia pindahkan kepada lembaran-lembaran yang terbuka kepada manusia. Ya, ceritakan. Naam, saya dulu demikian dan demikian, saya telah melakukan amalan demikian dan demikian. Naam. Maka inilah tiga perkara, ikhwani fillah rahimakumullah, yang dijelaskan oleh para ulama untuk seorang bersabar, menyabarkan dirinya untuk tidak melakukan tiga perkara ini setelah ia selesai dari amalan salehnya. Sampai jam berapa? Sudah berarti? Hah? Masih? Sudah jam 9, sudah? Tayyib, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Dan ini merupakan mukaddimah dari tema yang akan kita bahas pada kajian kita dengan judul tercelanya riya dan pelakunya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum-hukum riya. Apa itu riya? Kemudian bagaimana hukum-hukumnya? Dan yang lainnya dari pembahasan yang dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama. Nasallallahu taufik wassadat. Naam, kiranya ini yang bisa ana sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Fajazakumullahu khairan. Ilahuna subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa sesi kedua akan berlangsung besok pada hari Ahad di Masjid Jabal Salah, Mahad Jabal Salah, dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 12. Kami ulangi bahwa sesi kedua dari judul tercerahnya riya dan pelakunya akan kita langsungkan besok di Masjid Jabal Salah, Mahad Jabal Salah, pada pukul 10 sampai dengan 12.00. Atas perhatiannya, kami ucapkan jazakumullah.